kuasa di dalam namamu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyang. Yesus, oh Yesus, engkau perlindungan hidupku. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, engkau perlindungan hidupku. Sama mundo.